Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kita lanjutkan kajian kita syarah kitab Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sudah sampai pada faqrah atau poin yang kedua, permasalahan yang kedua dari tiga permasalahan yang wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari dan mengamalkannya. أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Dan janganlah kalian menyeru selain Allah, فلا تدعوا. La di sini adalah la an-nahiyah yang memiliki faedah berfungsi ya pelarangan. Fala tad'u, sehingga menjazmkan fi'il yang setelahnya. Fala tad'u ma'allahi ahada. Ahada di sini dalam ilmu nahwu adalah lafaz nakirah fi siyaqin nahi. Fata'u fayufidul umum. Di sini ahada di sini adalah lafadz nakirah dalam konteks pelarangan sehingga memberikan faidah umum, yaitu tidak boleh sesuatu pun selain Allah diseru. Tidak boleh sesuatu pun apapun itu atau siapapun dia diibadai selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu malaikat, nabi, ya, orang soleh, wali, apalagi benda-benda yang mati, kuburan, batu, pohon, dan sebagainya. Ahadan di sini mencakup umum. Ya. Demikian. Sehingga tidak boleh peribadatan itu diserahkan kepada selain Allah siapapun dia atau apapun itu. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala ats-tsalitsatu anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana aqraba qaribin wad dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum أو إخوانهم أو عشيرتهم Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Berkata musannif rahimahullahu taala, perkara yang ketiga, ats-tsalitsatu, perkara ketiga, bahwasanya barang siapa yang taat kepada rasulnya, wa wahhadallaha, dan mentauhidkan Allah subhanahu wa taala, la yajuzu lahu, tidak diperbolehkan baginya muwalatu man adallaha wa rasulahu, tidak diperbolehkan baginya, bagi orang yang mentaati Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mentauhidkan Allah subhanahu wa taala, maka tidak boleh lagi baginya untuk berloyalitas kepada orang-orang, kepada pihak-pihak yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aqraba qaribin, walaupun orang tersebut adalah kerabatnya yang paling dekat. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa dalilu qawluhu ta'ala, la tajidu qawman. Allah ta'ala berfirman, dan tidaklah engkau mendapati sebuah kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, sebuah kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Mu'minun. Tidaklah engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, khitabnya adalah kepada Rasulullah. Tidaklah engkau wahai Muhammad alaihi salatu wassalam mendapati sebuah kaum yang mereka adalah orang-orang mukminun dalam keadaan mereka yuwaduna man hadallaha wa rasulah, akan tetapi mereka ya mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak akan engkau dapati kaum mukminun tapi mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Tidak ada. Dan tidak akan engkau dapati yang demikian. Walau kanu aba'ahum, walaupun orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya itu adalah ayah-ayah mereka sendiri. Au abna'ahum, atau anak-anak mereka sendiri. Au ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka sendiri. Au ashiratahum, ataupun kerabat, sanak famili mereka sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Merekalah kaum mukminin, itulah yang telah Allah tuliskan keimanan di dalam kalbu-kalbu mereka. Kaum mukminin yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan tidak mau berloyalitas, tidak mau menyerahkan kecintaannya kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Merekalah orang-orang yang telah Allah tuliskan keimanan di dalam kalbu-kalbu mereka. Wa ayyadahum biruhim min, dan Allah telah mengokohkan, menguatkan mereka dengan biruhim min, ay binasrim minhu. Qala Sa'di rahimahullahu ta'ala, ay biwahyihi wa ma'unatihi wa madadihi ilahi wa ihsanihi rabbani. Makna dari wa ayyadahum biruhim min, ruh di sini bermakna nasr, pertolongan. Pertolongan dalam bentuk apa? Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, ya, dengan wahyunya, dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka Allah kokohkan, Allah kuatkan dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, dengan firman-firman Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Al-Quran. Mereka menjadi kuat imannya, tidak goyang, tidak rapuh imannya, karena Allah kokohkan, Allah kuatkan dengan wahyunya, dengan Al-Quran. wa ma'unatihi, dan dengan pertolongan Allah, wa madadihil ilahi wa ihsanihir rabbani, pertolongan dari Allah dan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam jannat, ke dalam jannah, syurga Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya. Ini balasan yang Allah janjikan bagi mereka kelak di hari kiamat. Radiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada syariatnya, mereka ridha. Ulaika hizbullah, merekalah golongan Allah subhanahu wa ta'ala, merekalah kelompok golongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna hizballahi humul muflihun, ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah lah yang akan menang. Jadi di dalam ayat ini kita bisa mengambil faedah, inilah sifat-sifat dari Hizbullah, sifat-sifat dari kaum mukminun yang keimanannya jujur. Inilah sifat-sifat dari golongan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kalau ada kelompok yang menamakan dirinya dengan Hizbullah, namun ternyata amalannya atau akidahnya, keyakinan-keyakinannya menyelisihi ayat ini, menyelisihi sifat-sifat Hizbullah yang telah Allah sebutkan di dalam ayat ini, maka penamaan mereka adalah penamaan yang dusta. Walaupun menamakan kelompok mereka dengan Hizbullah, ya seperti Hizbullah yang ada di Lebanon misalnya, mereka namakan diri mereka dengan Hizbullah, padahal mereka adalah kelompok Syiah yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi syariat Allah, memusuhi para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam. Oleh karena itu para ulama menyebutnya bukan Hizbullah, Hizbus Syaitan. Hakikatnya mereka adalah Hizbus Syaitan, walaupun mereka namakan dirinya dengan Hizbullah. Faqala syarih rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya, qauluhu ats-tsalitsatu ay al-mas'alatu ats-tsalitsatu mimma yajibu 'alaina ilmuhu al-wala' wal-bara'. Permasalahan yang ketiga, ya, perkataan musannif ats-tsalitsatu ay maksudnya adalah permasalahan yang ketiga yang wajib untuk kita ilmui, yaitu al-wala' wal-bara', permasalahan yang terkait dengan al-wala'u wal-bara', al-wala', rasa cinta dan sikap loyalitas. Inilah makna dari al-wala', rasa cinta yang ada di dalam kalbu dan sikap diimplementasikan dalam bentuk loyalitas. Wal-bara', rasa benci yang diimplementasikan dalam sikap berlepas diri, sikap berlepas diri dari sesuatu. Ini al-bara', dan inilah prinsip diantara prinsip-prinsip Islam, yaitu al-wala' wal-bara', rasa benci, rasa cinta dan rasa benci, sikap loyalitas dan sikap berlepas diri. Wal-wala' wal-bara' aslun azimun ja'at fihi an-nusus al-kathirah. Al-wala' dan al-bara' ini, al-wala' wal-bara' adalah prinsip yang sangat agung, prinsip yang agung yang dijelaskan di dalam nas-nas yang sangat banyak di dalam Al-Quran. Kemudian beliau akan menyebutkan beberapa contoh ayat yang di dalamnya terdapat terkandung prinsip ini, prinsip al-wala wal-bara'. Qala Allahu azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian, لا تتخذوا بطانة من دونكم, janganlah kalian menjadikan orang-orang di luar golongan kalian, yaitu di luar golongan kaum mukminin, sebagai bitanah, ai aulia, sebagai penolong-penolong kalian, sebagai orang dekat kalian. Janganlah kalian jadikan orang-orang selain kaum mukminin sebagai orang-orang dekat kalian, sebagai penolong-penolong kalian. La ya'lunakum khabala, karena mereka la ya'lunakum khabala ay la yafturuna min ifsadi halikum, karena keadaan mereka, keadaan orang-orang selain mukminin adalah selalu dan senantiasa tak pernah putus asa, tak pernah lupa untuk mencelakakan kalian, merusak kalian. Disebutkan dalam kelanjutan ayat ini, ya, dalam surat Ali Imran ayat yang 118 ini, waddu ma'anittum, mereka itu orang-orang di luar kaum mukminin itu, ya, waddu ma'anittum, senang terhadap apa yang memberatkan kalian. Mereka senang, cinta terhadap apa-apa yang menyusahkan kalian. Qad badatil baghdha'u fi afwahihim, atau min afwahihim, telah tampak kebencian pada diri mereka terhadap kalian melalui lisan-lisan mereka. Wa ma tukhfi suduruhum akbar, dan apa yang mereka simpan, apa yang mereka sembunyikan di dalam kalbu-kalbu mereka, di dalam dada-dada mereka, akbar, lebih besar dari apa yang tampak. Maka jangan kalian jadikan mereka sebagai orang-orang kepercayaan kalian. Jangan jadikan mereka sebagai penolong-penolong kalian, ya. Karena mereka demikian sifatnya, tidak menginginkan kebaikan buat kalian, bahkan sebaliknya, menginginkan kecelakaan dan kebinasaan untuk kalian. Fa nasallallahu salamata wal afiyah. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara sebagai aulia, sebagai penolong-penolong kalian. Ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka penolong bagi sebagian yang lainnya. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Ya, ketika ada seorang yang berloyalitas kepada orang-orang kufar, baik dari kalangan Yahud ataupun Nasara, maka ketahuilah, sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang berbuat zalim. Wa qala subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwan wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang-orang yang menjadikan agama kalian sebagai bahan olok-olokan, sebagai bahan permainan bagi mereka. Nabi kita dicela, syariat kita dicela, ya, sunnah-sunnah Rasul kita dipermainkan, diolok-olok. Ya, jangan jadikan mereka sebagai aulia, penolong-penolong kalian, orang-orang dekat kalian, orang-orang kepercayaan kalian, jangan. Baik minal ladzina utul kitab, baik dari golongan atau kalangan ahlul kitab yang telah diturunkan kitab kepada mereka sebelum kalian, wal kuffar, dan juga dari golongan orang-orang kafir, baik dari Yahudi Nasara, musyrikun, dengan berbagai bentuk dan jenis kesyirikan mereka. Ya. Janganlah jadikan mereka aulia, penolong-penolong kalian. Fattaqullaha in kuntum mu'minin. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala jika kalian adalah orang-orang mukmin. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidu, janganlah kalian jadikan aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabbul kufra 'alal iman, janganlah kalian jadikan ayah-ayah kalian ataupun saudara-saudara kalian sebagai penolong-penolong, sebagai wali-wali kalian, in istahabbul kufra 'alal iman, jika mereka lebih mencintai kekufuran daripada keimanan. Ya, di sini disebutkan aba dan ikhwan, tapi mencakup seluruh, ya, seluruh setiap orang, siapapun dia. Karena mayoritasnya ayah dan saudara adalah orang yang paling dicintai dan paling dekat dengan atau kepada seorang manusia. Wa may yatawallahum minkum faulaika humudz dzalimun. Barang siapa yang berloyalitas kepada mereka di antara kalian, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ikhwanukum, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun qataraftumuha, katakan wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, jika ayah-ayah kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, dan kerabat kalian, wa amwalun qataraftumuha, dan harta-harta yang kalian miliki, wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan barang-barang perdagangan yang kalian takutkan untuk tidak terjual, kasadaha ay adamu rawajiha, barang dagangan yang khawatir kita barang dagangan tersebut tidak laku atau tidak terjual, wa masakinu tardawnaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai, yang kalian ridhoi. Jika semua ini, ya, ayah-ayah kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, kerabat kita, family kita, harta kita, barang dagangan kita, tempat tinggal kita, ahabba ilaikum, lebih kalian cintai, minallahi wa rasulih, wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan lebih kalian kedepankan, lebih kalian pilih daripada jihad fi sabilillah, fatarabbasu, kata Allah Subhanahu wa taala, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, maka ay intadhiru fantadhiru iqaballahi wa nakalahu bikum. Jika kalian demikian, lebih mengedepankan ayah, anak, istri, saudara, kerabat, harta, barang dagangan, dan tempat tinggal, lebih kalian kedepankan, lebih kalian pilih, lebih kalian prioritaskan daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah, maka tunggulah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, tunggulah sampai Allah datang dengan urusannya, yaitu Allah akan timpakan azab dan hukuman kepada kalian. Wa na'udzubillahi min dzalik, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan hidayah kepada kaum, kepada orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla, dan Allah juga berfirman di dalam ayat yang lain, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, dan sungguh telah ada contoh yang baik, teladan yang baik bagi kalian pada diri Ibrahim alaihi salatu wassalam khalilur rahman walladzina ma'ahu, dan kepada orang-orang yang bersamanya, yaitu kaum mukminin yang beriman kepada Ibrahim di zaman itu. Idh qalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Karena ketika itu kaumnya dalam keadaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Ibrahim dan kaum mukminun yang bersamanya menyatakan al-bara'ah, berlepas diri dari kaumnya. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kafarna bikum, kami kufur kepada kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah tampak, telah jelas permusuhan di antara kita dan kebencian di antara kita. Abadan, selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman, mau bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, mungkin kita akhiri sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallahu ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.